إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hafalannya sampai ayat yang ke-9, masih seperti yang kemarin, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Naam. Talabah dengan pratede. Tafadhal iqra. Barakallahu fikum. Kemudian dari ikhwah mudaris dan yang lainnya, tafadhalu. Ihrisu, na'am. Kumu jami'an. Enggak ada yang berang? Bangun. Dibaca enggak apa-apa dibaca sambil bawa mushafnya. Nah. Pak Jarwo, semangat. Nah. Naam. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Kita lanjutkan tafsirnya. Sekarang ucapan mufasir wa hukmun am. Ya. Man yaqra? Tafadhal. Apa sudah dibaca kemarin? Sudah. Belum. Tafadhal man yaqra? Wa hukmuhu al-'am kama dzakara Allah fi qawlihi. Ja'far, qra. Zuhair. Miftah. Fadhal qra. يقسم يصرف شاركوا في الإسلام. نعم. حسبك. Dan kita baca tafsir As-Sa'di rahimahullah. Dia mengatakan setelah kita mendengarkan dan murojaah bagaimana cara membagi al-fai pada harta Bani Nadir, kemudian selain Bani Nadir, dan juga bagaimana na'am pembagian al-ghanimah secara umum. وحكمه العام كما ذكره الله في قوله. Dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang umum sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Naam, dalam ayat berapa itu? Wama afa Allahu 'ala rasulih min ahli al-qura, ayat berapa? Ayat yang ke? Ajibu, ayat yang ke? Ketujuh. Naam. Ma afa' Allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura. Dan al-fai' yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi rasulnya dari ahli al-qura, penduduk sebuah negeri, umuman secara umum, secara global. Sawa'an afa Allahu fi waqti rasulih aw ba'dih. Sama saja al-fai itu didapatkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw ba'dih, ataukah setelah kematian, ini setelah wafatnya الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يتولى من بعده أمته يعني bagi siapa yang memiliki kepemimpinan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh ini dengan kalimat min ahlin qura ini adalah hukum pembagian al-fai selain harta Bani An-Nadhir, baik itu pada zaman Rasul ataukah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang disebutkan setelahnya bagaimana pembagiannya. Falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Harta yang didapatkan itu semuanya dibagi menjadi lima. Nah, seperlima pertama dibagikan kepada falillahi walil rasul. Ini satu bagian untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk rasulnya. Kemudian seperlima berikutnya walidil qurba untuk kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperlima berikutnya wal yatama bagi orang-orang yakni bagi anak-anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya dalam keadaan belum baligh. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin, fakir yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Wabani sabil dan orang yang putus ya perbekalannya dalam kondisi safar, akan disebutkan makna-maknanya. Kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa hadhihi al-ayah nadhirul ayati allati fi suratil anfal. Maka ayat ini, kalimat ini semisal dengan ayat yang ada pada surat Al-Anfal. Ya. Ingat dalam masalah ini khulasanya ya seperti yang sudah kita murojaah. Nah, dalam surat Al-Anfal yang menyebutkan pembagian ya. Pembagian seperlima pertama dibagi menjadi lima. Nah, Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah bahwasannya apa yang kalian dapatkan dari harta ghanimah, fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli, maka bagian itu untuk Allah dan rasulnya satu bagian. Nah, kemudian walidil qurba bagi kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal yatama bagi orang-orang yatim, bagi anak yatim, wal masakin dan bagi orang-orang miskin, wabnis sabil dan bagi enam orang yang putus ya di jalan perbekalannya. Nah, fa hadza al-fai'u yuqassamu khamsata aqsam, maka al-fai' itu dibagi menjadi lima bagian. Al-fai' dikumpulkan di total berapa jumlahnya, kemudian total tersebut dibagi menjadi lima. Khumusun lillahi walirrasulihi, seperlima untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk rasulnya, satu bagian. Bagaimana cara ya menyalurkannya terkait dengan lillahi walirrasulihi yusrafu fi masalihi al-muslimin al-amma, disalurkan kepada masalih. Masalih itu artinya kepentingan, keperluan dan kebutuhan kaum muslimin secara umum. Ya. Apa saja yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk hajat al-ammah yang sifatnya umum. Nah. Kemudian wa khumsun lidzawil qurba. Seperlima berikutnya adalah untuk dzawil qurba. Dzawil qurba artinya kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, siapa yang dimaksud dengan dzawil qurba dalam ayat ini, surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 dan juga dalam surat Al-Anfal terkait dengan pembagian al-ghanimah. Naam. Wahum, mereka adalah Banu Hashimin wa Banu Al-Muttalib. Mereka adalah anak keturunan, ini keturunan Hashim dan keturunan dari Al-Muttalib. Naam, Al-Muttalib. Haythu kanu yusawwa fihi baina dhukurihim wa inathihim. Yang mana harta tersebut yusawwa, dibagi menjadi rata. Baina dhukurihim wa inathihim, antara yang laki-laki dan juga yang perempuan, dibagi menjadi rata. Dan di sini disebutkan, kata beliau, wa innama dakhala banu al-muttalib fi khumusil khumus, dan hanyalah banu al-muttalib masuk dalam kriteria khumusul khumus. Wallahu alam, di sini khumusul khumus berarti maksudnya al-ghanimah sepertinya, jadi bukan pada harta al-fai. Khumusul khumus terkait dengan al-ghanimah. Kenapa Banu Hashim itu masuk dalam pembagian, yakni Banu al-Muttalib masuk dalam pembagian al-ghanimah dan juga pembagian al-fai, ma'a Bani Hashim, bersama dengan Bani Hashim. Nah, kenapa? Walam yadkhul baqiyatu Bani Abd Manaf. Ya. Walam yadkhul baqiyatu Bani Abd Manaf, dan tidak masuk ke dalamnya, ke dalam pembagian ini adalah sisa dari keturunan Abd Manaf, yaitu dari Abshami, Bani Abshami dan Bani Naufal. Nah, tentunya di sini kita butuh melihat kepada silsilah ataukah garis keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ya, silsilah ini disebutkan di dalam kutub as-sirah. Kita melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah beliau siapa? Abdullah. Kemudian ke atas lagi siapa? Ke atas lagi siapa? Siapa Abu Zaid? Abdul Muttalib. Ke atas lagi siapa? Zuhair. Hashim. Ke atas lagi siapa? Siapa Miftah? Abdi Manaf. Ke atas lagi Qusay, Kilab, Murrah, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, An-Nadr, Kinana, Khuzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Dan ini adalah anak cucu dari Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang yang menjadi patokan adalah dari anak keturunan Abd Manaf. Di sini ada Al-Muttalib, ada Hashim, ada Abdushams. Abdushams kalau diringkas menjadi Abshami, Bani Abshami. Ya. Apa istilahnya kalau dalam bahasa Arab seperti ini? Apa Abdurazak? Disingkat seperti ini. Nahat. Naam, Abshami. Asalnya Abdusham menjadi Abshami, Bani Abshami. Ya, kemudian Naufal, Bani Naufal. Naam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, garis keturunannya ke mana? Ke Hashim. Sekarang kenapa beliau hafil, yani rahimahullah taala, memasukkan keturunan Al-Muttalib ini masuk kepada apa? Pembagian al-fai dan al-ghanimah. Kenapa? Disebutkan alasannya. Faham maksudnya insyaallah ya? Rasul itu garisnya ke mana? Ke Hashim. Ya. Bukan ke Al-Muttalib. Ya. Bukan ke Al-Muttalib. Sekarang kenapa keturunan Al-Muttalib ini dapat juga pembagian harta al-fai khumusul khumus, dan juga pada ghanimah khumusul khumus, dan pada fai khumus, kenapa dapat? Dijelaskan, li'annahum syaraku Bani Hashimin fi dukhulihim asy'ab, karena Bani Al-Muttalib ini masuk, ya, berserikat atau mendukung Bani Hashim dalam asy'ab. Ya, Allah alam, asy'ab itu artinya suku ataukah kabilah yang besar. Ya, dalam artian saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam hal apa itu? Hina ta'aqadat Quraisyun ala hajrihim wa adawatihim. Ketika Quraisy ini saling bahu membahu dan bersepakat untuk menghajar mereka dan memusuhi mereka, maka dua bani ini, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, Fanasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan bantuan, pertolongan ya untuk memudahkan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi ghairihim, ya berbeda dengan kondisi ya Bani Abshami dengan Bani Naufal, mereka tidak memberikan bantuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kelebihan dari Bani Al-Muttalib. Naam, walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan di sini wallahu alam setelahnya disebutkan fi Bani Abdul Muttalib. Wallahu alam di sini salah cetak atau bagaimana, al-zahir yang betul adalah fi Bani Al-Muttalib, bukan fi Bani Abdul Muttalib, karena sekarang pembahasannya sedang apa? Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib, bukan Bani Abdul Muttalib. Nah, hanya saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Bani Al-Muttalib, innahum lam yufariquni fi jahiliyatin wala fi Islam. Sungguh Bani Al-Muttalib ini mereka tidak pernah meninggalkanku semasa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, dan juga ketika telah datangnya Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, tetap mereka memberikan bantuan-bantuan dan pertolongan-pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bagian khumusul khumus dari harta ghanimah dan khumus dari harta al-fayyi. Kemudian 5 berikutnya pada harta al-fayyi ini, khumusun lil fuqara al-yatama, 5 bagi fuqara al-yatama. Ya, anak-anak yatim yang fuqara, yang miskin, ya, yang fakir. Siapa itu al-yatama wa hum man la abun lahu wa lam yablu? Seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, wa lam yablu, dan belum baligh. Ya, belum mencapai usia baligh, masih kecil. Nah, maka di sini yakni kelompok ini mendapatkan jatah dari harta al-fayy, diserahkan kepada mereka-mereka tersebut, dibagi menjadi rata. Nah, berikutnya wa khumusun lil masakin, 5 berikutnya adalah untuk orang-orang miskin, fuqara wal masakin. Wa sahmun li abna'is sabil, dan 5 berikutnya adalah untuk anak jalan. Siapa itu anak jalan itu? Wahumul ghuraba, mereka adalah orang-orang yang asing, yang sedang menempuh perjalanan. Nah, kemudian al-munqati' bihim, perbekalan mereka habis. Ya, padahal mereka masih ingin meneruskan perjalanan, habis di sebuah negeri, terdampar di sebuah negeri, kehabisan bekal, tidak punya minum, tidak punya makan, baju juga mungkin pas-pasan. Ya, maka mereka mendapatkan jatah. Ini adalah perhatian dari Islam kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fi ghairi awtanihim, pada selain negeri mereka sedang melakukan perjalanan, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ya pembagian dari harta al-fayy. Wa innama qaddarallahu hadha at-taqdir, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala menentukan pembagian ini. Wa hasara al-fayy fi ha'ula'il mu'ayyinin, dan Allah Subhanahu wa taala membatasi harta fayy hanya pada 5 kelompok ini, ya. Kay la yakuna dulatan, agar tidak menjadi harta yang diputar. Ya, harta yang diputar, dulatan ay mudawalatan, harta yang didapat, harta yang dipegang, harta yang diraih. Ya, mudawalatan wa ikhtisasan, dan harta yang dikhususkan bainal aghniya'i minkum, hanya diputar, hanya dikhususkan bagi orang-orang kaya saja. Nah, coba untuk perhatikan di sini. Ya. Jadi ya, na'am. Itu yang tadi, falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, ini adalah orang-orang yang mereka orang-orang yang membutuhkan harta dan bukan jenis orang-orang yang kaya. Naam. Wallahu a'lam. Fa'innahu law lam yuqaddirhu, karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukannya, latadawalatu al-aghniya al-aqwiya, harta ini akan diambil, diraih oleh orang-orang kaya saja. Wal-aqwiya, al-aqwiya, orang-orang yang kaya dan orang-orang yang kuat. Walamma hasala li ghairihim minal ajizin minhu syai', dan tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang lemah sedikit pun. Ya, sudah habis duluan hartanya. Ya, orang-orang lemah kan cenderungnya tidak punya kekuasaan. Ya. Ini yang berperang mereka campur. Ya, yang berperang campur. Ini yang ikut dalam perjalanan itu campur, ada yang kaya, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, dan cenderungnya yang memiliki kekuasaan adalah orang-orang yang kaya, yang kuat. Allah Subhanahu wa taala membagi, sudah mempartisi. Ya. Memplot untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa, sehingga harta itu tergunakan dengan maksimal. Naam. Wa fi dzalika minal fasadi, dan bila harta itu berputar hanya di tengah-tengah orang yang kaya dan orang-orang yang kuat, akan terjadi kerusakan. Ya, akan terjadi kesenjangan sosial di tubuh kaum muslimin. Ma la ya'lamuhu illallah. Ma la ya'lamuhu illallah. Akibatnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi kerusakan-kerusakan, akan terjadi kesombongan, akan terjadi penganiayaan dan seterusnya. Nam akibatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kama anna fi ittiba'i amrillahi wa syar'ihi min al-masalihi ma la yadkhul tahta al-hasr. Naam. Sebagaimana pada perkara, yani pada urusan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, terkandung padanya masalih, maslahat-maslahat yang sangat banyak, la yadkhul tahta al-hasr, yang tidak mungkin masuk dalam pembatasan, yani sangat banyak sekali. Naam. Ini ketika kita mengikuti perintah Allah, ya, dan juga mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maslahatnya sangat besar. Naam, dan hikmahnya sangat besar. Naam. Walidzalika amara Allah bil qa'idatil kulliyah wal asl al 'am, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kaidah, ya, kaidah yang mencakup wal asl al 'am, dan pokok yang umum. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dibawa oleh rasul ambillah oleh kalian, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh rasul sallallahu alaihi wasallam maka berhentilah. Maksud padanya di sini, yakni kalimat ini, ayat yang sebelumnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada rasulnya pembagian harta fi demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa yang dibawa oleh rasul berupa pembagian harta al-fi ini diterima, jangan sampai ditolak. Ya. Dan boleh jadi pada jiwa orang-orang yang kaya, pada jiwa orang-orang yang kuat akan merasa, oh, bagaimana? Nah, ini adalah hasil perjuangan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, kepada para sahabatnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasul, apa yang dibawa, apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan, apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil, dan apa yang dilarang maka berhentilah dari larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa hadza syamilun li usuliddin wa furu'ihi, dan ini mencakup, ya, usuluddin, pokok-pokok dari agama ini, dan juga cabang-cabang dari agama Islam. Zahirihi wa batinihi, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa anna ma ja'a bihi ar-rasul, kemudian bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata'ayyan 'alal 'ibadi al-akhdhu bihi wattiba'uhu, maka terpastikan, terwajibkan atas hamba untuk mengambil dan mengikutinya. tidak ada kesempatan untuk kita mengelak. Ya, harus kita laksanakan. Tidak boleh beralasan untuk menghindar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa kita ini hidup di dunia adalah sebagai hamba-hamba yang diatur. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatur kita. Dan tentunya itu semua adalah untuk maslahat kita. Ya. Kita adalah orang-orang yang tidak memiliki apapun di dunia ini kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita berpikiran bahwa hidup saya ingin bebas. Ya, hidup saya ingin bebas. Semua saya sendiri. Nah, tidak ingin ada aturan. Nah, dan menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengekang. Apalagi misalkan dengan Islam yang elit gitu ya, Salafi. Oh, ini sangat mengekang sekali. Ya, saya tidak bisa bebas. Saya tidak bisa menghirup udara segar di dunia yang sekarang sedang berkembang ini dengan berbagai macam teknologi dan seterusnya. Terkekang. Ya. Dan diingatkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka bila engkau ingin lepas dari peraturan dan ya, syarat Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat bahwa pada jasad kita sendiri ini ada peraturan-peraturannya. Ya. Kita, lambung kita sudah kosong. Nah, ada aturannya. Apa kalau misalkan kita sudah kosong lambungnya, perutnya, Amiridho? Apa peraturannya? Makan. Nah, kita sudah lelah, peraturannya apa? Hah? Di pagi hari bekerja sampai sore. Di malam hari sudah beribadah, setelah beribadah lelah. Nah, apa peraturannya? Istirahat. Ya. Pada jasad kita sendiri ada peraturan yang tidak mungkin kita bisa mengelaknya. Nah, dan pada segala hal itu ada peraturannya. Di sebuah masyarakat ada peraturannya. Ya, di segala hal ada peraturannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menunjukkan kepada kita semua maslahat yang azimah. Ya, kebaikan yang sangat besar yang tidak boleh kita di situ menyesal. Ya. Tidak ada kata menyesal. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, "Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla." Ya. Nah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Mereka merengek-rengek ya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah diriku ini ke dunia." Nah, ingat hidup kita ini cuma sekali. Hidup kita ini cuma sekali. Dan nafas kita ini terbatas. Ya, entah kita di kepala 3 sudah dicabut ruhnya ataukah belum, di kepala 4 masih bertahan apa tidak, di kepala 5 al-muhim masing-masing kita, nah, tidak ada yang tahu ajal kita ini kapan. Ya, sedangkan setelah kita memasuki ya alam barzakh, dinding antara dunia dan akhirat, ya, ini adalah detik-detik penyesalan kita. Bila kita termasuk orang-orang yang bila seorang hamba ya meninggalkan syarat Allah Subhanahu wa taala, membangkang, bermalas-malasan, ya, orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap, aduhai kiranya ada kesempatan kembali ke dunia ini, ya, mengulang sejarah, ya, ini yani kembali ke dunia tujuannya bukan untuk berfoya-foya, mereka bercita-cita, bukan. Nah, la'alli a'malu salihan, aduhai kiranya saya ini bisa beramal salih walaupun sebentar saja untuk bekal saya, ya, ketika di akhirat nanti sebagai pemberat hisab, timbangan, nah, terhadap mizan, timbangan yang nyata di akhirat, ya. Maka ya hendaknya kita mengingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa ma ataakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Untuk senantiasa menjaga semangat kita. Nah, dan boleh jadi kita dalam menjalankan syariat terkadang ada masa-masa lemas, ada masa-masa semangat. Namun dengan kita terus ya bermajlisul ilmi dengan ya duduk di majlisul ilmi dan berteman dengan orang-orang yang baik, ya mudah-mudahan itu sebagai menjadi sebab yang besar untuk kita menjadi orang-orang yang istiqomah dan mendapatkan bekal yang banyak di dunia ini untuk menyongsong hari akhirat kita. Nah, kemudian wala tahillu mukhalafatuhu, dan tidak halal, tidak boleh untuk menyelisihinya. Wa anna nass ar-rasuli ala hukmi syai ka nassillah ta'ala, dan bahwa nass, ya nass dari ar-rasul menghukumi sesuatu ini sebagai nass, seperti nass Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Karena syarat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan arahan dari rasul, bukan dari pribadi beliau alaihi salatu wassalam. Wala la rukhsata li ahadin wala udhra lahu fi tarki, tidak ada rukhsah keringanan bagi seorang pun dan tidak ada udzur baginya untuk meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawlih, tidak boleh mengedepankan ucapan seorang pun atas ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bela. Ya. Kapanpun, dimanapun, bila sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, dihinakan, direndahkan, maka kewajiban atas kita semua untuk membela diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma amara bi taqwahu allati biha imaratul qulub wal arwah, wad dunya wal akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita bertakwa yang dengannya imarah. Imarah maknanya bangunan, al-qulub, bangunan hati, dan al-arwah, jiwa ini terbentuk. Wabiha as-sa'ada ad-da'imah, dan dengannya akan terhasilkan kebahagiaan yang abadi, wal-fawz al-azim, keberhasilan, kesuksesan yang besar. Wabi'idha'atiha as-syaqa' al-abadi, wal-adab as-sarmadi. Dan dengan melantarkan syarat Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan terhasilkan kesengsaraan yang selama-lamanya dan adab yang abadi. Faqala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh siksa Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Ala man tarakat taqwa wa athara ittiba'an hawa. Bagi siapa yang meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih mengedepankan untuk mengikuti hawa nafsu kita. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Al-Mu'adzin, Fali'adzin, setelahnya kita sambung dengan salah satu usul.